Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار جماعه Rahimakumullah. Alhamdulillah, tak hentinya kita ucapkan lafaz yang mulia ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, taufik serta nikmat kepada kita, sehingga dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan ini kita bisa untuk tetap istiqamah dalam mengerjakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed yang merupakan syarah dari kitab Al-Tawheed yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pada tema kita pada kesempatan ini, Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala memaparkan, menukilkan apa yang dinukilkan, yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Asy-Syarih, menukilkan apa yang dinukilkan oleh Al-Mu'allif di dalam kitabnya Kitab Tauhid, yang Mu'allif menukilkan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, qauluhu wa lam yalbisu ay yakhliqu. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Azza wa Jalla wa lam yalbisu, yaitu mereka tidak mencampur adukkan. Mereka tidak mencampur adukkan apa, yaitu keimanan mereka dengan kezaliman. Oleh karenanya, ketika turunnya ayat yang mulia ini, maka para sahabat merasa berat, para sahabat merasa resah dan bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Sementara Allah Azza wa Jalla firmankan, alladzina amanu, Allah Azza wa Jalla firmankan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak ada satupun di antara kami, di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Lantas mendengar apa yang disampaikan, yang ditanyakan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau pun bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnun. Bukanlah apa yang sebagaimana kalian kira, ini makna dari firman Allah Azza wa Jalla ini. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, ini bukan sebagaimana yang kalian kira, bukan sebagaimana yang kalian tafsirkan. Akan tetapi sabda Nabi, innamal muradu bihi asyirku. Yang dimaksudkan dengan zulmun pada ayat yang mulia ini adalah syirik. Adalah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tasma'u ila qawlir rajulis salih. Tidakkah kalian mendengar perkataan salah seorang yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, ini merupakan kezaliman yang besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang muttafaqun alaih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, menafsirkan kepada para sahabatnya tentang makna dari az-zulm, makna dari kezaliman yang dimaksudkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ini yaitu syirik, mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terkait dengan apa yang dinukilkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala di sini, yang beliau menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, walam yalbisu imanahum bidhulmin, maka Asy'ari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan, wadh-dhulmu anwa', dan adapun kezaliman ini beraneka ragam. Beliau sebutkan kezaliman yang biasa dilakukan oleh manusia ini beraneka ragam. Ada tiga bentuk dari kezaliman yang sering dikerjakan, yang sering dilakukan oleh manusia. Dan kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah meridai yang namanya kezaliman. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah menginginkan kezaliman. Bahkan di dalam banyak ayat Allah azza wa jalla sebutkan, Allah azza wa jalla pastikan bahwasannya dirinya tidak akan pernah mungkin menzalimi hamba-hambanya. Tidak akan pernah berbuat zalim di muka bumi ini maupun di alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-108, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wama Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Demikianlah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak untuk menzalimi siapapun di seluruh alam ini. Allah Azza wa Jalla tegaskan, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak untuk menzalimi satu makhluk pun. Satu makhluk pun di alam semesta ini tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan menzaliminya. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Azza wa Jalla menafikan dirinya dari kezaliman. Dan ketika hal ini tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla haramkan yang namanya kezaliman ini. Allah Azza wa Jalla haramkan kezaliman tersebut, apapun bentuknya. Allah Azza wa Jalla haramkan kezaliman tersebut atas dirinya. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga tegaskan dalam surah Ghafir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wama Allahu yuridu zulman lil 'ibad." dan Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba ini sampai Allah Azza wa Jalla tidak inginkan kezaliman sedikit pun terhadap hamba-Nya. Akan tetapi hamba inilah yang sejatinya menzalimi diri-dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan kujadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Fala tadhalamu, dan janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian ataupun menzalimi orang lain. Jangan saling menzalimi. Ini di dalam hadis Al-Qudsi Allah Azza wa Jalla sebutkan, tegaskan. Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Dan menjadikan kezaliman ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya terkait dengan az-zulmi ini, terkait dengan kezaliman ini, maka al-muallif asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, wadh-dhulmu anwa', kezaliman ada beberapa bentuk. Yang pertama kata beliau, adzlamu dzulmi wa huwa asy-syirku fi haqqillah. Kezaliman yang paling zalim, beliau mengistilahkan dengan istilah kezaliman yang paling zalim. Bagaimana tidak? Kezaliman yang paling zalim adalah syirik, mempersekutukan hak Allah. Menjadikan ada selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki hak yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kezaliman yang paling zalim. Karena adanya pengkhianatan terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haknya Allah Azza wa Jalla, dialah satu-satunya yang pantas, yang layak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Kemudian kita jadikan ada selain Allah Azza wa Jalla yang sama layaknya sebagaimana haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beliau mengatakan, adlamu dhulmi wa huwa syirku fi haqqillah. Kezaliman yang paling zalim adalah mempersekutukan hak Allah. Karena haknya Allah untuk disembah. Karena haknya Allah Azza wa Jalla untuk diibadahi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan permasalahan yang besar ini. Perhatikan masalah yang besar ini. Bukankah banyak kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kesyirikan yang mereka lakukan? Kaum Nabi Nuh, kaum Ma'ad, kaum Samud. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak yang sama sebagaimana haknya Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Azza wa Jalla binasakan kaum-kaum tersebut. Karena tidak ada kezaliman yang paling besar di atas muka bumi ini melainkan perbuatan syirik. Kezaliman yang paling besar di atas muka bumi ini adalah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan tauhid, wajtanibu at-taghut, dan menjauhkan kaumnya dari perbuatan syirik, yaitu penyembahan kepada taghut. Ini diantara misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang Allah Azza wa Jalla utus. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan kezaliman yang paling besar ini, yaitu asyirku fi haqqillah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian semua 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai istilahkan ketujuh dosa ini dengan istilah al-mubiqat. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna al-mubiqat ay al-muhlikat, yang membinasakan. Menunjukkan dosa ini sangatlah besar. Menunjukkan dosa ini apabila dikerjakan, maka kebinasaan mengancam pelaku yang mengerjakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian semua 7 dosa yang membinasakan. Yang paling pertama disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ketujuh dosa ini adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Ini tingkatan pertama dari tingkatan dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah subhanahu wa taala dengan apapun jua dan dengan siapapun jua. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah subhanahu wa taala. Dan ini telah kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang ia merupakan persekutuan terhadap hak Allah subhanahu wa taala, namun karena kita tidak mengetahui hukumnya, karena kejahilan yang ada pada diri kita, maka kita menganggap hal tersebut hal yang biasa-biasa saja. Banyak hal ini terjadi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan kezaliman yang paling besar ini. Adhlamu dhulmi, kezaliman yang paling besar, yaitu mempersekutukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mempersekutukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, menjadikan ada selain Allah, siapapun ia, atau benda apapun ia, memiliki kekhususan yang sama, memiliki hak yang sama sebagaimana haknya Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang dinamakan dengan asyirik. Ketika kita meyakini hal tersebut, ketika kita meyakini adanya sesuatu atau adanya orang yang memiliki hak yang sama sebagaimana haknya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kekhususan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka keyakinan inilah keyakinan yang terdapat padanya kesyirikan. Meyakini benda telah sering kita contohkan. Hatta kita meyakini gelas minuman atau gelas yang botol yang berisikan air di situ, kita yakini bahwa botol tersebut bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat, sementara ini merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Maka keyakinan semacam inilah keyakinan yang ada padanya kesyirikan. Harus kita jauhi. Harus kita buang. Keyakinan-keyakinan semacam ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman yang paling besar sekali lagi adalah kesyirikan. Oleh karenanya, para nabi dan rasul terus memperingatkan umatnya dari kesyirikan-kesyirikan ini. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Memperingatkan umatnya, umatnya yang beliau cintai sallallahu alaihi wasallam, dari kesyirikan ini karena ia merupakan dosa yang membinasakan pelakunya. Selanjutnya Asy'ari Asy'ari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kezaliman yang kedua. Kezaliman yang kedua, kata beliau, zulmul insani nafsahu. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada seorang hamba ingin menzalimi dirinya sendiri, ingin mencelakai dirinya sendiri? Bagaimana tidak mungkin seorang hamba ingin mencelakai dirinya sendiri? Namun inilah kezaliman yang ada. Inilah kezaliman yang ada, yaitu zulmul insani nafsahu. Seseorang yang menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana ia menzalimi dirinya sendiri? Yaitu kata beliau, fala yu'tiha haqqah. Tidak memberikan haknya. Tidak memberikan hak dirinya sendiri. Di antara bentuk hak yang kita miliki, yang jiwa kita ini miliki, adalah kita berikan ia makan dan minum. Ini haknya. Kita istirahatkan badan ini. Ini haknya. Ini hak dari badan kita ini. Oleh karenanya, ketika kita telah mengetahui hak dari badan kita ini ada, maka jangan kita zalimi hak badan kita ini. Jangan kita rampas haknya. Dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan makna dari zulmul insani nafsahu juga seseorang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang mendatangi Allah Azza wa Jalla dengan kemaksiatan. Jangan kita anggap ketika kita berbuat maksiat ini tidak berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Tidak. Justru maksiat yang kita kerjakan inilah sejatinya yang membahayakan diri kita sendiri nantinya di akhirat. Maka ini masuk dalam kategori zulmul insani nafsahu, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Karena siapa yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka sungguh ia sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan kita tahu kesesatan tempatnya di mana jemaah? Di neraka. Kesesatan tempatnya di neraka. Oleh karenanya, di antara bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri, ketika ia mengerjakan maksiat demi maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Maka jangan sekali-kali kita datangi Allah Azza wa Jalla dengan maksiat. Perhatikanlah nasib kita kelak di akhirat. Jangan hanya kita memperhatikan diri kita di dunia ini saja. Namun yang patut, yang lebih pantas untuk kita lebih perhatikan adalah bagaimana nasib saya nanti di akhirat. Karena terkadang kita sebagai manusia yang lemah ini, hamba yang dhaif ini, hanya mementingkan urusan-urusan keduniaan kita. Dan terkadang kita jauh melupakan negeri akhirat yang kekal lagi abadi ini. Jauh melupakan negeri yang pasti. Kita lebih mengejar sesuatu yang belum pasti. Bahkan untuk mengejar sesuatu yang belum pasti ini, kita menzalimi diri kita sendiri dan menzalimi orang lain. Wal'iyadzu billah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ibnu Salih Al-Utsaimin mencontohkan bentuk dari kezaliman seseorang kepada dirinya, yaitu mitlu ayyasuma fala yuftir. Seseorang yang berpuasa tanpa berbuka. Kadang ada orang-orang yang ingin melakukan suatu amalan-amalan agar mendapatkan ketenangan batin dan yang lainnya. Dan diperintahkan oleh pembesarnya, diperintahkan oleh ustadznya misalnya untuk mengerjakan satu amalan, yaitu jangan makan dan minum sampai satu minggu atau sampai tiga hari. Tidak boleh makan dan minum. Harus berpuasa sampai tiga hari. Selama tiga hari ini tidak boleh ada apapun yang masuk. Maka hal tersebut sejatinya adalah bentuk penzaliman diri kita kepada diri kita sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seseorang yang ia berkata, saya akan berpuasa tanpa berbuka, fala uftir. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, saya ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang paling faqih, yang paling memahami, yang paling mengetahui hak-hak Allah Azza wa Jalla, yang paling paham tentang urusan agama ini. Saya ketika berpuasa, saya berbuka. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpuasa tanpa berbuka ini adalah bentuk dari kezaliman diri seseorang kepada dirinya sendiri. Wa yaqumu fala yanam. Demikian juga seseorang yang salat malam semalam suntuk tanpa tidur. Dan ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada seorang laki-laki yang berkata, "Saya akan salat malam tanpa tidur. Saya tidak akan tidur. Setiap malam saya akan dirikan salat malam tanpa tidur. Sama sekali tidak akan tidur." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka hal demikian ini. Karena dalam diri kita ada hak yang harus kita tunaikan. Haknya adalah untuk diberikan gizi makanan. Dan yang kedua adalah haknya untuk kita istirahatkan badan kita ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu zulmul insani ghairahu. Seseorang yang menzalimi orang lain. Seseorang yang menzalimi orang lain. Dan ini ma'ruf, masyhur di tengah masyarakat kita. Ini masyarakat kita mengetahui istilah zalim kepada orang lain ini. Bahkan ketika mengatakan anda zalim, maksudnya adalah menzalimi orang lain. Namun, kezaliman yang kedua tadi yang kita sebutkan ini tidak banyak masyarakat kita yang mengetahui istilah kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Yang ada yang diketahui oleh masyarakat kita secara luas yaitu kezaliman seseorang kepada orang lain. Dan ini ma'ruf sekali kita ketahui. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dari perbuatan zalim ini. Jangan sampai ketika kita menzalimi orang lain tersebut kita mendapatkan penyesalan nantinya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan beliau ini juga sabdakan, pesankan kepada sahabat Muadz bin Jabal yang beliau akan utus ke negeri Yaman dengan pesan yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ittaqi da'watal mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah engkau wahai Mu'ad dengan doa orang-orang yang terzalimi. Orang yang engkau zalimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi ini. Hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah anda merasa puas ketika menzalimi orang. Mungkin ia tidak bisa membalas anda secara langsung. Tapi ingat dia masih memiliki lisan. Dia masih memiliki tangan yang bisa diangkat ke atas dan diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia masih bisa mengadahkan tangannya dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya ia meminta keburukan untuk kita, maka keburukanlah yang akan kita dapat. Karena doa orang yang dizalimi ini sangat dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada sahabatnya mulia Mu'adz bin Jabal. Bukankah para sahabat adalah manusia pilihan? Manusia yang bisa kita katakan tidak mungkin akan menzalimi orang lain. Saking mulianya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena ia lebih memahami, mengetahui agama ini daripada kita. Bahkan para sahabat juga pernah mengatakan, salah seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya dosa yang dianggap sepele oleh manusia, maka di zaman kami ini adalah besar. Di zaman para sahabat, dosa yang kita anggap sepele, maka di zaman mereka ini adalah besar. Karena mereka mengerti kepada siapa mereka bermaksiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau dari doa orang yang terzalimi ini. Doa orang yang terzalimi, siapapun ia. Hati-hati jamaah. Hati-hati. Terlebih lagi dia adalah seorang mukmin, muslim. Yang menegakkan salatnya. Jikalau seandainya pun ada orang kafir yang antum zalimi mengadahkan tangannya meminta agar antum mendapatkan keburukan, maka hati-hati di sini. Maka bisa jadi keburukan tersebut Allah Azza wa Jalla realisasikan. Karena Mu'adz bin Jabal kita ketahui kisahnya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin ke negeri Yaman dan Nabi pesankan ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalim. Apalagi yang kita zalimi ini adalah saudara kita, seorang mukmin, tetangga kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Maka hati-hatilah di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari bala atau dari doa-doa keburukan orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zulmul insani ghairuh. Seseorang yang menzalimi orang lain ini, maka Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, mithlu ayyata'adda 'ala syakhsin bidharb. Seperti orang yang membuat permusuhan dengan memukul orang lain. Dengan memukul orang lain, awil qatl, atau membunuh, aw akhudhu malin, atau merampas harta orang lain, aw ma asbaha dzalik, ataupun selainnya. Maka ini adalah suatu bentuk kezaliman seseorang kepada orang lain. Dan sekali lagi, berhati-hatilah dari hal tersebut. Berhati-hatilah dengan kezaliman ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman ini adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kegelapan nanti pada hari kiamat. Yaitu di mana pada hari kiamat kita membutuhkan dhillun, naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada hari kiamat, karena kezaliman yang kita kerjakan di muka bumi ini, kita pun tidak mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Maka hati-hati sekali lagi dengan kezaliman, baik menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka terkait dengan al-zulmu ini, kezaliman ini, kita ketahui bahwasannya kezaliman yang paling besar adalah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin katakan, adzlamul zulmi, kezaliman yang paling zalim adalah mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, wa idzan tafa'a adh-dhulmu hasala al-amn, lakin hal huwa amnun kamil? Apabila kezaliman ini sudah tidak ada, maka niscaya seseorang akan mendapatkan keamanan. Apabila kezaliman yang tiga ini, yang kita sebutkan tadi ini, sudah tidak ada pada diri kita, maka pasti ia akan mendapatkan keamanan yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82 yang telah kita bacakan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Azza wa Jalla janjikan keamanan bagi siapa? Bagi orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, bagi orang-orang yang meninggalkan kezaliman tersebut. Dan beliau mengatakan, apakah orang yang mendapatkan keamanan ini, ia mendapatkan keamanan yang sempurna? Ini pertanyaan dari Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau menjawab, al-jawabu annahu in kana al-imanu kamilan lam yukhalithu ma'asiyah fal-amnu amnun mutlaq. Maka apabila seseorang memiliki keimanan yang sempurna, yang tidak ia campur adukkan dengan kemaksiatan, yang ia tidak campur adukkan dengan kemaksiatan, fal-amnu amnun mutlaq, maka ia akan memperoleh keamanan secara mutlak. Apa maksudnya keamanan secara mutlak? Ketika telah kita mendapatkan keamanan secara mutlak, yaitu pasti Allah Azza wa Jalla akan jaga diri kita, akan jaga keselamatan kita, dan jaga apa yang kita miliki. Dan hal ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, in kana al-imanu kamilan, ketika iman tersebut sempurna, yang tidak dicampur adukkan dengan maksiat satu pun. Yang tidak dicampur adukkan dengan kemaksiatan satu pun. Oleh karenanya kemaksiatan demi kemaksiatan ini sejatinya adalah sesuatu yang mengikis kesempurnaan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat-maksiat yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang mengikis kesempurnaan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi ia jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan beruntung orang-orang yang mendatangi Allah azza wa jalla dengan maksiat. Namun yang beruntung adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah azza wa jalla dari maksiat yang ia kerjakan. Oleh karenanya kita butuh sabar. Sebagaimana kita ketahui sabar ada tiga bentuk. Dan ini disebutkan oleh para ulama. As-sabru an ta'at ala ta'atillah. Was-sabru an ma'siyatillah. Was-sabru ala aqdarillah. Kita wajib bersabar. Yang pertama adalah bersabar untuk terus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk terus mengikuti segala petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Karena taat kepada Allah azza wa jalla membutuhkan kesabaran. Dan tidak ada sesuatu yang lebih manis daripada madu melainkan hasil atau buah dari kesabaran yang kita lakukan. Kemudian as-sabru an ma'siyatillah. Sabar menahan diri ini untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah azza wa jalla. Dan para ulama menyebutkan yang lebih berat dari ketiga bentuk dari sabar tersebut adalah bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih berat dibandingkan dengan as-sabru an ala ta'atillah. Dibandingkan dengan sabar ala qadarillah. Yang paling berat adalah bersabar untuk tidak mengerjakan maksiat. Karena hati hamba ini lemah. Hati kita ini sangatlah lemah. Mudah tersambar dengan syubhat-syubhat. Mudah terpengaruhi. Sekarang kita tidak mengerjakan maksiat. Siapa yang menjamin 5 menit lagi atau 1 jam lagi kita tidak mengerjakan maksiat? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang mampu menjamin. Oleh karenanya, sabar yang paling berat dari ketiga sabar tersebut adalah as-sabru an ma'siyatillah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Maka orang yang seperti ini, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan maksiat, ialah yang mendapatkan keamanan yang mutlak. Mutlak keamanan yang akan dia dapatkan. Maka tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa yang tidak layak untuk dirasakan oleh orang-orang yang memperoleh keamanan secara mutlak ini. Kemudian beliau mengatakan, fal amnu amnun mutlaqun ay kamil. Ia juga ia mendapatkan keamanan yang mutlak. Dan tentu semua kita mengharapkan ketika mendapatkan sesuatu, ini kita dapatkan hal tersebut dalam keadaan sempurna. Terlebih lagi keamanan ini. Keamanan nikmat yang begitu besar. Aman di dunia dan aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menyebutkan, wa idza kana al imanu mutlaqa imanin ghayra kamilin falahu mutlaqul amni ay amnun naqis. Dan apabila keimanan seseorang ini tidak sempurna, keimanan seseorang tidak sempurna, maka ia akan mendapatkan keamanan yang tidak sempurna juga. Oleh karenanya ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Keamanan tersebut bervariasi setiap orang. Tergantung kualitas keimanannya. Semakin sempurna keimanannya, maka semakin sempurna keamanan yang akan ia peroleh. Berkurang keimanannya, tidak sempurna keimanannya, begitu juga keamanan yang akan ia peroleh. Oleh karenanya beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna adalah orang yang imannya sempurna, yang tidak dicampur adukkan dengan kemaksiatan. Inilah orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Dan kita telah sebutkan tadi, tentu kita Ketika mendapatkan apapun juga, kita menginginkan mendapatkannya dalam keadaan sempurna. Dan sekarang ketika kita inginkan keamanan yang sempurna yang Allah Azza wa Jalla janjikan, maka harus ada pengorbanan untuk memperolehnya. Apa pengorbanan kita? Yaitu sabar untuk tidak mengerjakan maksiat itu. Sabar untuk tidak berbuat apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Sabar dari kezaliman. Tidak boleh menzalimi diri sendiri, orang lain, dan bahkan menzalimi hak Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, mithalu dhalika, contohnya, contoh dari apa yang disebutkan oleh beliau tadi, hasil dari keimanan, hasil dari keimanan tersebut, ketika iman ini sempurna, maka akan memperoleh keamanan yang sempurna. Dan hasil dari keimanan yang kurang sempurna, juga akan memperoleh keamanan yang kurang. Sebagaimana kadar dari keimanan seseorang. Beliau mengatakan, mithalu dhalika murtakibul kabirati, aminun minal khuludi finnar. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, maka pelaku dosa besar ini, ia aman dari kekal di neraka. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij yang menyebutkan pelaku dosa besar ini kekal di neraka. Ini akidah siapa? Orang-orang khawarij. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar dia tidak kekal di neraka. Wa ghairu aminin minal adab. Ia tidak kekal di neraka dan ia tidak aman dari azab. Apa maksudnya? Ia akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ia tidak kekal di neraka. Jangan sampai kita menganggap pelaku dosa besar ini kekal di neraka. Ini akidahnya siapa? Orang-orang khawarij. Murtakibul kabirah, kata orang-orang khawarij, mukhalladun finnar, ia kekal di neraka. Dan akidah ahlu sunnah wal jamaah sekali lagi, meskipun ia pelaku dosa besar, apapun dosa besar yang dikerjakan, membunuh, berzina, mencuri, maupun dosa-dosa besar yang lainnya, maka ia tidak kekal di neraka selama ia adalah seorang mukmin. Selama masih ada iman dalam dirinya, ia tidak kekal di neraka. Namun ia tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membahas ulaika lahumul aman, aman yang dimaksudkan ini adalah aman di dunia dan aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka beliau mengatakan murtakibul kabirati aminun minal khuludi finnari wa ghairu aminin minal azabi bal huwa tahtal masyiah. Bahkan ia pelaku dosa besar ini adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Azza wa Jalla ingin azab, Allah Azza wa Jalla azab. Apabila Allah Azza wa Jalla ingin ampuni ia, maka Allah Azza wa Jalla ampuni. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Ini dalilnya. Dalil bahwasannya pelaku dosa-dosa besar tersebut tidak kekal di neraka. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaghfiru an yushraka bihi. Tidaklah mengampuni orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Ini beratnya. Menunjukkan apa? Ancaman yang keras bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Namun ketika ia bertobat dari dosa tersebut, Dan ia mati dalam keadaan iman. Ia mati dalam keadaan iman. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surganya. Tentu ini yang diharapkan. Karena berapa banyak dahulunya orang-orang musyrik asalnya. Ia mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbaiki Islamnya. Dan menyempurnakan keimanannya. Dan semoga mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla inginkan baginya kebaikan di dunia maupun di akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhil ayah qalaha Allah Ta'ala hukman baina Ibrahim wa qaumihi, hina qala lahum wa kaifa akhafu ma asyraktum ila qawlihi in kuntum ta'lamun." فقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ألا أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه ولهذا قال بعده وتلك حجتنا آية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كتب لي رحمه الله تعالى وهذه الآية آية إني أدلى diturunkan ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hukum yaitu antara Ibrahim dan kaumnya. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana mungkin aku akan takut kepada apa yang kalian persekutukan. Karena Ibrahim mengetahui hakikat apa yang mereka persekutukan, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat maupun tidak bisa menolak mudharat. Dan Ibrahim mengatakan, bagaimana mungkin saya akan takut terhadap apa yang kalian persekutukan Allah Azza wa Jalla dengannya. Yaitu dari patung-patung ini. Kata Ibnu Salih al-Utsaimin ila qouli, sampai firman Allah Azza wa Jalla, in kuntum ta'lamun. Jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla juga berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Dan seterusnya, ala annahu qad yaqulu qa'il, bahwasanya ada seseorang yang berkata, innaha min kalami Ibrahim liyubayyana liqaumihi. Bahwasanya ini adalah merupakan perkataan Ibrahim yang menjelaskan kepada kaumnya. Walihada qala ba'daha, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman setelahnya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Maka apa maksudnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasannya akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, sekali lagi kita tegaskan, adalah meyakini murtakibul kabirah, pelaku dosa besar ini, ia tidak kekal di neraka. Berbeda dengan akidah orang-orang khawarij yang mengatakan bahwasannya murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, mukhalladun finnar, mereka yaitu orang ini kekal di neraka. Sekali lagi, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar, meskipun yang dilakukannya dosa yang begitu besar, namun ia tidak kekal di dalam neraka dan tetap mendapatkan azab oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar dari apa yang telah ia kerjakan. Bahkan kata beliau, ini merupakan masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita pada subuh kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari bentuk kezaliman apapun juga. Dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan inilah nikmat yang terbesar seorang hamba ketika bisa wafat dalam keadaan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan husnul khatimah. Kita akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.